Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dihikayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyiduna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Dan adalah ia Abdullah daripada Zuhad, yaitu yang zahid di kalangan sahabat Nabi SAW, dan daripada ulama mereka itu sahabat, bahawa sungguhnya adalah ia berbuka daripada puasa dengan jima' dulu daripada makan makanan, dan terkadang menjima' ia akan tidurnya dulu daripada semayang maghrib, kemudian maka mandi junub dan semayang kemudian daripadanya, daripada jima', dan adalah perbuatan macam itu kerana menyelesaikan hati bagi berbuat ibadat akan Allah Ta'ala dan mengeluarkan akan kelengkapan syaitan daripadanya, daripada hati. Kita masih lagi menyambung tentang kelebihan atau faedah berkahwin. Faedah yang pertama itu dikabar, iaitu dapat zuriat. Bila dapat zuriat, Nabi berbangga dapat umat yang paling ramai di hari kiamat. Faedah yang kedua, menyelesaikan hati daripada tuntutan syahwat. Diceritakan bahawasanya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, dia seorang zahid. Zahid ni maknanya orang zuhud lah. Orang zuhud, orang yang tidak bermewah-mewah hidup. Lagi pula di kalangan ulama' sahabat, banyak beri fatwa di zaman sahabat. Dia pernah berbuka puasa dengan jima'. Buka puasa. Jadi nak khabar bukan mesti gitu. Nak cerita bahawasanya keperluan. Bila perlu boleh, tapi jangan hari-hari. Nampak? Tak siapa sok mau sejik dia memang kata guna lau mak amam hari. Tak dang buka ngejima. Jadi hukumnya boleh tu je nak khabar. Boleh. Bukan sunat. Sunat berbuka dengan benda. Dengan kurma ke tamu? Sama lah. Dengan kurma. Arak panggil tamu. Sunat berbuka dengan buah kurma. Walaupun kita tak suka buah kurma. Katakan bukan makanan buah di kampung kita lah. Kampung kita duku lah. Jawabnya sunat juga, suka tak suka pun. Kerana ni hak Nabi suruh. Nabi kata, aftiru ala tamrin. Tidaklah kamu berbuka puasa dengan buah tamar. Tak kira ya. Ada orang kata, aku dah minyak tamar, aku beri nasi dulu. Bodoh kan, khabar sunat. Bukan suruh makan kema saja tak makan nasi. Walaupun mu nak makan nasi, makan buah tamar ni sutik, ambil sunnah. Takkan yang jadi mutah ke darah. Tak minyak pun. Sunnah Nabi kena kasih. Baik. Boleh berbuka dengan jima. Tak ada masalah. Tunggu update ya. Dung, dung. Allahu Rabbi. Kemudian mandi junub. Lepas tu semayang maghrib. Lepas tu semayang. Jangan tak ingat. Tanggi semayang garik dulu. Tengah tayak awal, Allah tak mandi dah. Jadi boleh apabila perlu, kerana ni hati. Jadi masalah nafsu syahwat ni masalah hati. Bila dia jimak dulu isteri dia, dia pun semayang maghrib, selesai hati. Kalau tidak, jadi semayang. Tak kira lah apa saja keperluan kita. Nak makan nasi, Nabi kata ada dah orang hidang, biar semayang dulu lah. Lagi semayang ingat nasi. Jadi semayang kita tak ada, jadi low class. Jadi duk ingat ke nasi memang. Maka Nabi kata kalau anda ada nasi dan perut rasa nak makan, nasi dulu semayang ke dia. Betul dah semayang tu besar, tapi nasi dulu semayang ke dia. Sebab semayang ni hati paling utama, iaitu tempat hadir hati, khusyuk. Kalau duk ingat ke nasi, semayang kulit saja, panggil kelotong saja. Pak tu makna hadir hati. Hadir hati ni makna hati hadir bersama jasad yang mengerjakan semayang di atas tikar semayang. Jangan kita jasad atas tikar semayang, hati tidak hadir bersama. Hati di tempat lain. Nah, maka semayang itu tidak ada kualiti. Hadir hati maknanya di mana kita duduk atas jadah, hati atas jadah. Maksudnya hati ingat kepada Allah. Dan adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berkata, aku berkendak kepada jima' itu seperti aku berkendak kepada makan makanan. Maka istrinya itu seperti makanan, dan dengan dialah sebab menyucikan hati daripada was-was. Dan kerana inilah menyuruh oleh Nabi SAW akan tiap-tiap seorang yang melihat akan perempuan, maka ingin ia seorang kepadanya kepada perempuan, bahawa menjima ia seorang akan isterinya. Kerana demikian itu jima menolakkan akan was-was daripada dirinya, diri seorang yang melihat perempuan di jalanan. Sebab itulah Nabi kata, kalau kita tengok orang puan di tengah jalan, bukan orang puan tu duduk kat langit putih, maknanya di luar rumah lah, nampak orang puan macam ni, maka hati ni syaitan tiup selalu. Nampak? Was-was ni bukan maknanya bak semayang je. Was-was jangan kata bak niat nak ambil wudu. Was-was ni maknanya gangguan syaitan. Gangguan banyak masa. Gangguan suruh acak kali ambil wudu. Gangguan suruh tak ingat awak. Juga was-was gangguan supaya ingin kepada perempuan yang dilihat di luar rumah. Nak zaman ni. Dah. Tomel-tomel belaka. Mok dok macam mana mok? Tomel anak tu macam mana? Itulah perubahan akhir zaman. Ingat ni? Akhir zaman semua benda semakin comel. Bukan rapuan je. Kereta kau lawa. Kau lawa bank, kau lawa. Lari dengan lari dulu. Lari lawa, lari lening. Padahal lari tu barang utuh. Lawa lari lening. Telefon dengan zaman dulu dengan lening. Lawa lening. Ingat, kau lama dunia kau. Kau lawa. Orang je, perangai kau utuh. Itu saja. Rumah sini tengok rumah lawa-lawa rumah. Siap si taman perumahan je bos-bos situ. Apa benda ni? Papan iklan. 20 unit rumah tembok, 2 tingkat. Kita lalu berit hanya. Berit kereta. RM199,099. Dah apa 200 RM200,000 balik RM1. Memang lawa dengan landscape-nya, dengan bilik-nya. Kau lama, kau lawa. Maka kau puang gitu kau. Kau lawa kau udah ni kau puang. Comel-comel. Tengok, ayah. Gergolok bong. Tak sabar sikit arang. Anak, comel. Putih lesuh hidung macam. Memang dah, tapi perangai kau uduh, kau uduh, kau uduh. Pakaian kau lawa. Selipar lening dengan selipar dulu lawa, selipar lening. Habis kau lawa. Tuhan beri nikmat sebanyak mungkin. Tapi agama kau kurang. Kau tak buat cetong. Kau bodoh orang. Maka Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi ni siapa? Dia buka driving school. Dia ulama tasawuf. Syekh Junaid Al-Baghdadi. Seorang daripada ulama tasawuf yang menjadi tumpuan dan rojokan ulama-ulama tasawuf dunia. Hebat dia. Bukankah ngajar kita tasawuf atalah mudah. Ulama-ulama tasawuf dunia jadikan Junaid Al-Baghdadi tempat rojok masalah tasawuf. Hebat. Dia seumpama Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dalam bab fiqh. Nampak? Orang kuat, orang sufi, orang tasawuf, orang tasawuf dak gahi kau puan. Gahi tu. Nampak ini mak ke bini dia macam makan nasi. Pagi sekali. Makan pagi. Pukul 7. Lepas tu tengah pukul 10 pula. Sihat. Pukul Nah, petang, pahso. Nah, malam macam makanan. Ah, ha? Benda ni normal, benda biasa. Jangan kita nampak dak molek. Patu Tuhan cipta kita. Nah, ha, ada lebeng no, mudak gau. Dah. Nampak? Tak usah cara ha, orang. Barang halal usah cara. Nah. Ha, Tuhan buat tu laki puak dia ada pasangan dia. Nah. Ha. Bukan Tuhan suruh buat saja. Nah, kecantikan tubuh seorang wanita siapa buat? Allah buat tu. Nah, lengan dia, tiok dia, bau dia, pinggang, punggung saya cakap ah. Peha, lutut, keting tak sama dengan orang lagi. Siapa yang akan ambil nikmat kecantikan ni? Tuhan cipta orang lelaki. Ha, kemudian disyariatkan akad nikah. Apa lagi? Nah, ha, jadi boleh. Oh, tasawuf apa tiga kali sehari jimat tasawuf. Begitu. Lah, tasawuf bab lain, hati dia bersama Allah. Nah, ibadat dia kuat, zikir dia kuat. Nah, ha. Dah terkepam dak dunia. Hei, dak dunia, dunia lain. Dunia ni yang memperdaya kita. Yang tidak ada faedah. Ini ada faedah. Faedah bangsa akhirat. Nah, ha. Kalau nak jimat, dada bini tak ada. Nampak? Panaslah kat mak. Ha. Tok Imam balik derah-derah rumah. Nah, ha, dah bini seminggu dah tak balik. Nah, ha. Balik derah-derah rumah, bini pergi kusuh. Kau lupa. Ha. Nak ingat nak balik jimat bini dang ni, jimat kunang 45, 7 suku mandi, 7 setengah jadi imam. Nah, ha. Balik-balik tengok bini tak balik lagi. Bini atau mesej tak balik lagi bang. Singgah marang rumah. Rumah tuk tua. Balik karang. Nampak? Panas sang tu imam. Dah pucah telur. Bukan telur ayah kapun. Telur hasil tu. Dengan kulit-kulit bang. Neh. Balik tengok tak ada. Di sepayang maghrib. Sesah dah hati tu imam. Tak sesah hanya. Tak dah rokok. Kunut je. Bayang kari. Neh. Jadi papa habis je. Neh. Itu bahaya. Neh. Bila hati selesai. Maka selesailah kita untuk memulakan takbir. Masuk ke dalam sembahyang. Jadi tengok lawa. Tak usah kata. Oh sedap orang puan ni kalau boleh kaku. Tak payah. Nabi kata. Mugi balik. Kerana orang puan mu ada dah di rumah. Halal. Lagi suci. Kenapa? Disahkan halal oleh Jakim. Dan orang puan kena pula. Orang puan tu pergi tengah jalan tengok orang jatang lawa. Haa. Waswah kat tu. Nampak? Haa. Dia kata handsome orang ni. Laki aku tak begini. JKK. Haa. Tak usah tu waswah. Gangguan syaitan. Balik. Jimok suami. Haa. Balik gaduh-gaduh. Lepor orang telur. Lepor orang timur cina. Dapur. Haa. Gerak. Tak apalah. Halal tau. Halal. Dulu kini eng. Selamanya. Ingat kalau isteri nak kena beri. Orang lelaki ni dia sombong kan. Kalau kandak dia tak leh tak turuk. Kalau kandak bini nampak. Ha, tak apa dia tak turuk. Dia kira dia pemimpin. Pemimpin apa bodoh gitu. Nak tidak adil. Pemimpin kena adil. Tapi ingat. Eh? Ha, orang perempuan dia lebih daripada lelaki. Ha, itu satu pesanan. Eh? Lebih. Tu tak? Angah. Opa dengan lelaki mana gagah? Dalam bak ni ya. Ha? Gagah orang puang tengok. Angah orang lama. Neh. Ha. Veteran. Nampak? Ha. Dang tak dengan Jepun dang? Dang. Lagu Jepun ada nyanyi tak? Ha? Dang. Tubik pula jadi cucu Jepun. Ha. Sungguh bukan cakap ngaya orang ni atas jalan ghalibiyah atas jalan kebiasaan nafsu perempuan lebih kuat orang lelaki sembang saja je tengok janggut serung pas pusat nampak tak tengok pada sakuk kayu sugi celok mata serung nah ha tapi perempuan dalam koyoknya nampak beres molek-molek ada dia gagah Tuhan wikunia pada dia nafsu dia lebih nak ha, bukan ngaya itulah hakikat Jadi jangan orang lelaki cakap besar dan buat lebih kurang dalam bab nafkah batin. Ramai ada orang puan jumpa kita atau surat atau email inbox Facebook suami darat cerita. Tak sungguh. Ini tolong kaboy. Faham? Masalah besar. Dah guna tak masuk surat kabar. Dah kita buat senyap. Ini ye ye ye belakang ini. Dah buat belakang. Nampak? Tapi dia buat keras gitu. Buat gagah. Nampak? Ha, jadi orang pun tak tahu. Sungguh kabar ni bukan kurang. Bukan nak ngutuk. Faham? Kalau dalam surat kabar, dalam majalah tengok. Masalah suami dah. Dah gagah. Cakap gagah. Kada kopi ho ho ho ho da kopi di rumah dan hari ni pada suka di bini eh? Ada yang dua mini ada ni minta maaf cerita faham ni kait dengan agama nafkah batin semini dua mini dak dawa apa-apa nampak dak neh jadi siang kepada kau wanita dia nampak senyap air tu tapi lebih dia nampak. Kita sembang je. Misal ke batu mengasuh ni. Nampak dah agak cetong. Neh. Jadi jaga-jaga. Jangan nafkah. Zahir saja. Beri piti. Beri nasi. Beri pakar baju rumah. Nampak? Hak ni kena kemahmi juga. Neh. Ada masalah jangan duduk-duduk diam. Nampak jangan malu. Ni wak duduk diam. Wak lagak macam agak hantua. Nah, padahal hang lipo dah kau cetong, neh, tolong jumpa orang bagi babak dan sebagainya. Ini masalah nafkah kadang-kadang jadi berdosa. Deh. Mana nak? Bagai? No, gitu mo. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, khairu hadhil ummah aksaruha nisa. Artinya bermula yang terlebih baik umat ini iaitu yang terlebih banyak perempuan iaitu isteri. Kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi tapi masa dia mula jumpa dengan Nabi tu dia budak lagi. Dia masih kecil. Nampak? Anak murid Rasulullah hebat. Tok guru Rasulullah. Oh, hebat anak murid. Ngaji fiqh, ngaji wahyu, ngaji hadis, ngaji usuluddin dengan Rasulullah sendiri. Nampak? Praktikal dengan amali. Habis faham ke dia. Sehingga Ibnu Abbas mendapat gelaran Sultan fil mufas fi tafsir ataupun Sultanul Mufassirin dalam bab tafsir Quran, dia berdarjat sultan. Raja besar. Nampak? Seorang daripada 18 orang sahabat Nabi yang tafsir Quran. Sahabat Nabi 124,000 orang. 18 orang boleh tafsir Quran. Hak lain tak boleh. Nampak? Padahal cakap Arab. Orang Arab. Cakap Arab. Lidah Arab. Makan kema. Nah, 18 orang je pandai tafsir Quran. Kerana tafsir Quran bahasa dia Arab. Tetapi kalamullah. Nah. Kita berabuk tafsir Quran bahagambang kali. Nampak? Neh? Tubik nampak Siti, bachelor. Tafsir Quran diri lah ni. Nampak? Itulah memandai-mandai. Sahabat tak berani. Neh? Tak berani. Nabi kata, Mang fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa' ma'adahu minan nar. Siapa tafsir Quran dengan mengikut akalnya sahaja. Tidak cukup syarat-syarat sebagai ahli tafsir. Maka sediakan teket duduk di dalam api neraka. Datuk guru tu, Datuk guru tak tafsir Quran. Datuk guru tolong baca tafsir-tafsir daripada ulama muktabar. Bukan tafsir dia. Faham? Jangan awak lebih kurang Quran-Quran ni. Ni ada pula. Mu nampak gua ni ayat ni? Aku nampak gini. Mu, aku rasa gini. Tu cari teket lah ke tu? Cari teket masuk neraka. Jangan awak rasa gitu. Nak rasa ni mi kari. Wis pinggang macam mu rasa. Mana? Baik kalau baik aku nak buka kedai. Boleh lah rasa. Ayat jangan rasa. Faham? Nampak? Tafsir ambil daripada tafsir hak muktabar. Ya, jangan main rasa gitu. Dan ni banyak bapak-bapak jahiliah dalam internet. Nah, bahagian-bahagian kali cakap tentang hadis, cakap tentang ayat Quran. Nah, tafsir sendiri lagi. Ha. Baru BA Honda. Ha. Maka katalah Ibnu Abbas, khairu hadhil ummah aksaruhum an-nisa. Yang terbaik sekali hak paling banyak isteri. Nampak kita ni dengar saja je dak beramal pun. Nah, ha. Neh. Nak tak? Isteri ramai. Nak. Ha, apa dak buat? Ha? Ha? Sabar dulu. Takut. Takut bini. Tu kata, tengok ada jubah segerung. Nampak hari gitu belakalah. Oh, ikat sekebang ni. Ekor rooster belakang macam aku deriang. Tak berani juga. Neh, jangan ni. Khairu hadhihi ummah, sebaik-baik ummah yang ramai isteri. Ramai isteri, maka ramalah anak. Ram besarlah keluarga. Besar keluarga, besar pahala, besar rahmat turun daripada langit. Nampak? Jangan ikut orang putih, orang barat yang sangat anti kepada poligami. Nampak? Ha, dia anti sangat dia. Neh, kerana dia kata dia hanya boleh kahwin seorang saja. Orang barat. Pasal dia pegang Kristian. Padahal Nabi Isa tak pernah fatwa pun. Tak boleh kahwin lebih daripada seorang. Neh, ha, ini karuk belaka. Ha. Besar keluarga, besarlah keampunan yang kita dapat. Dengar dari itu kan, orang yang ada seorang anak dapat sekian banyak pahala. Dua anak sekian pahala. Orang beriman ni Allah nak beri pahala dengan segala perkara yang berlaku. Faham? Semua pahala. Masuk selumpur, pahala. Belasak tangga, lewat kaki, pahala. Bangun teratuk meja, pahala. Nampak? Orang kafir, derma jota, tak boleh bagi pahala. Tak ada pahala bagi dia. Nah? Ha. Orang puan dia terikut-ikut. Nampak? Dengan seruan kafir barat. Nampak? Yang sangat memusuhi poligami. Orang puan. Nampak? Ha. Sekarang nisbah orang perempuan 10, lelaki 4. Atau 3 orang. Nampak? Sekarang nisbah penduduk dunia, puan 10, lelaki 3. Dalam satu hadis Nabi kata, dekat dengan kiamat, perempuan lelaki seorang, perempuan 50 nisbah. 50 nisbah seorang. Dia memang kehoraman. Sebab hak banyak matinya lelaki. Mas, takut congek motor di magak lori minyak. Lelaki. Nampak? Rebah dalam lokal bahan minyak tina. Lelaki. Esok dua orang overdose heroin. Lelaki. Nampak? Ma, kena tembok polis di perapak tu. Tengah jalan. Damang sara. Lelaki. Nampak? Jaga kilang. Dibunuh penjahat. Lelaki. Neh. Ha. Rupuan jaga lagi. Kita dulu mayak-mayak lah. Bukan kerja semayak-mayak. Orang minta tolong lah semayak-mayak. Mayak-mayak mana? Semayak-mayak oh, di hospital. Pasal kita duduk di ladang tu dekat. Hospital ni dia ada mayak kok mati hospital. Tak? Neh? Ha. Lepas tu dia ada peti-peti mayak. Dia ada peti tarik mayak. Tak ada peti mayak lah ke? Tarik mayak. Nah, jadi mati belanggar, mati waris dah ambil, mati gini-gini, boleh peti tu. Dia boleh seminggu, dua minggu duduk lah tu. Nah, duduk dah peti sejuk. Jadi, malam-malam pergi mayak-mayak. Pukul 2 pagi, orang kata, pun ada mayak sih. Pasal nak atur pagi esok. Nak, nak balik kapung je. Tak, umpama, dia mayak. Jadi, tanya-tanya dengan orang yang kerja situ. Kalau mayak yang ada, kali 10 peti, 3 lelaki, 4 lelaki. 3 puang atau 4 orang puang. Banyak, banyak lelaki. Beranak, tanya orang hospital. Tengok dalam internet, kat Google. Beranak paling aman, anak perempuan. Paling aman. Nisbah dunia. Beranak ramai puang, mati ramai lelaki. Nah, cari perang, ramai lelaki. Askar lelaki. Nampak? Ha. Ropok pula kena tembok ni boleh, tak ni boleh. Ropok lelaki. Nah, lelaki, lelaki, lelaki. Neh? Ha. Maka kau sikit lelaki, kau sikit. kurang kehoramah-kehoramah. Jadi kalau kita kahwin kesiang ke dia tak ada pasangan. Nah, ha, bila tak ada pasangan, siapa omong untuk berkahwin, nafsu meminta-minta. Maka ikut nitah lah. Nampak bangla aku sapu. Nampak lambat nitah kalau dah nafsu. Nah, ha. Jadi biar kahwin biar ramai. Dah tak mampu, tak mampu jangan terbang. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ha tu. Dah rupang ada. Rupang doa minta suami kahwin lagi. Dak, jangan gitu. Dak doa lah. Tapi kalau kami kahwin ke, sabar je lah. Nak buat guana nasib kita dah tu. Nak? Ha. Tapi orang Melayu ni jahat. Bila suami dia kahwin lagi, geng-geng dia hak puang, bukan dia nak suruh sabar ke bini tua. Dia cocok pula. Padang namu, padang namu lagi. Mu hak tua, hak nu hak muda. Ha, Melayu ni jenis last way. Faham? Ha. Patut nasihat dah apa, tak susah lah lijah. Eh, tak luar apa pun. Faham? Kau senang mu. Dulu mu kena nanak nasi hari-hari. Dia ni gelang sari je. Hari ni nanak, esok patah. Hari ni nanak, esok main buah. Ha, kata gitu. Nak, doa padang kamu. Mu hak tua. Mu anak tujuh dah. Mu gemuk dah. Hak nu, muda, kuru, seling oleh. Dah alik lagi kat mu. Dah alik lagi. Nangis lah hak tua. Nampak? Gitu lah. Gitu lah. Mak dara pun jahat macam bapak polong. Nampak? Dah alik harap. Sepupu sepepeh pun, beh pada bapak kami ni. Jahat juga. Macam setan iblis belaka. Tak ada amari. Tak apa. Saya mek weh. Nak. Ha, boleh surga kat gimu orang sabar. Nak. Ha, suamimu bukan kerak dua mati dia. Pak tula juga. Tak luar sikit. Tak percaya lepas dia tidur. Bini muda balik mamu. Acu mucik. Tak luar. Ha. Ada tak kata gitu? Ada. Ha, itu Melayu jahat. Kerana bangsa Melayu bangsa jahat. Sungguh. Tuan-tuan kata orang nikah bini dua. Orang nikah tua bunyi je. Kalau lelaki yang mahu 50. Orang puan 25. Dia ikut ngepak. Habis rambu. Popek, popek, popek, popek. Oh. Nikah lelaki tua. Dah apa sakak hidung pak. Ha. Ha. Dia kata gitu. Itu ha, Melayu jahat. Patutnya oh, dah jodoh dia dah. Tak kira umur dah jodoh. Tuhan tetu dari azali. Kan sedap cakap ah. Ha? Ha? Ha, baru orang beriman cakap. Yo, nikah laki tua. Bini muda. Laki tua. Bini muda. Tak dah. Ha. Patut aku puan pula tua. Oh, kau sedap sembang. Kau puan 48. Kau laki 23. Ha, ha, tengok habis lambu. Ha. Nampak? Ha. Rasa you main ni dah main tok bombong. Rasa main bombong. Jahat. Betul tak jahat Melayu? Jahat. Nampak? Bahasa lain dah cara mula nikah apa-apa. Buat molek tu dah. Bahasa Melayu. Oh, papa pelapang dia ni. Rasa main bombong. Siang kot lelaki. 23 baru. Oh, tu. Tak kena juga. Lepas tu kahwin sama mama. 25 dengan 25. Orang moleknya puan muda sikit. Orang tak buat sama gitu. Eh berjaduh. Ha, tu jahat. Kita nak nampak jahatnya bangsa kita sendiri. Tak apa nampak jahat bangsa sendiri. Untuk kebaikan bangsa kita sendiri. Faham? Ha. Mok nak nikah lah. Kan? Mok dah lah ayah mati. Ayah dulu mati, dia kecil. Apa tak? Langgar di table. Nah. Ha, nak pergi canda. Jadi mak umur 58 dah nak nikah. Balah habis anak-anak, adik-adik tak mau balik sama mak. Ha, mak malu apa? Mak galak kata nak belaki lagi. Padahal mak baru 58. No, cik wuk kuala berang, 108. Ha, boleh lihat ada aman damai, berkat daripada Allah. Nah, 108. Mok mu baru 58. Bukan pakat mok dengan cik wo. Pakat nyang. Nah, 58 muda bawah. Kalau toreh, berkembur tu bila kita. Nah, jadi marah. Dan kat dalam kitab rekor kata kalau ayah nak nikah, mok nak nikah, pakat tolong cari. Kerana nikah itu adalah sunnah Nabi SAW. Nah, haa. Cari duanya. Orang ayah tua. Ayuh ni. Abang mak nanti nak nikah pulak seorang lagi. Nikah buah kayuh dia. Ayuh dia kata, sungguh. Mu boleh madu. Tak buah hangat tu seorang. Ada itu. Ada. Nampak? Mu siap dah. Mu nak tengok awak dia kan nak aku. Nak suruh anak aku madu. Mu tengok ni, golok ni. Ni. Tak. Dia boleh tunjuk waktu ngasuh eh. Kecing je lah. Faham tak? Inilah umat Melayu. Habis cara habis. Barang hak molek pada agama. Dia pakat racung, dia pakat cocoh. Supaya jadi dak molek. Nah, sebab itulah bangsa yang paling pelik di dalam dunia. Bangsa Melayu. Bangsa lain. Bangsa Cina. Bangsa Jepun. Bangsa Monggo. Bangsa Perancis. Afrika. Negro. Habsi. Arab. Kalau waktu takut tak? Takut. Melayu. Bela. Bela itu. Bela tolong. Bela putu ranggah. Bela lasui. Bela toyo. Melayu kan? Nampak tak? Bahasa lain takut itu. Eh. Tengok buat cerita itu kan. Cina kalau itu. Tubik tahi Cina. Nampak? Melayu bela. Nampak? Dua kali pergi ke Mekah. Ada lasui. Mula-mula ada dua ekor beli rumah. Nampak apa tu perangai utuh, perangai jahat. Dan kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, khairuhadhil ummah aksaruha nisa'a, artinya bermula yang terlebih baik umat ini yang terlebih banyak perempuan. Tapi bukan nikah kahwin tak tahu benda gitu. Nikah ni tujuan untuk merembesarkan keluarga, sayang dan kasihlah kepada ahli keluarga kita sendiri. Ada juga orang dia ambil atas dasar sunnah. Nikah ramah. Nampak orang ngajar tak ada muka dia. Basuh berok tak cuci. Air mutlak tak kena. Nak nikah ramah. Seorang pun tak layak. Kalau hak gitu. Jadi jangan nampak kelebihan ramah isteri saja. Kita tu biar berjuru kotak. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa sangat ingin kepada perempuan, maka jikalau tiada ia berkahwin, nescayalah ia berkahwin. Kata Imam Ghazali, orang yang ingin kepada orang perempuan, dia tiada berkahwin, berkahwinlah. Nampak? Kerana isteri inilah sebenarnya hiburan bagi seorang lelaki. Nampak? Dia hiburan. Tengok orang bujang, dia cari hiburan kau ni. Kalau orang kaki mutur, orang mutur sikat. Tadi malam-malam ada, depan saya pilih tu duduk nerak ke orang gila. Suara diri. Nampak tak? Nengel lipat je pun, nerak, tak kena. Dah pilih batu buruk. Jangan berhampir huda 18 hutin. Nampak? Jadi hiburan dia gitu. Jadi raung kereta. Bujang. Kalau jenis berkahi dengar lagu, pas beli lagu, beli CD. Nak? Kalau jenis berkahi main bola, padam main bola gitu kan. Orang duduk surah, dia duduk kat tiang tu sembang. Sampai kat isi baru tembak, ketik nyamuk 3-14 ekor atas kok. Nak? Kaki boh bulu asa, badminton, padang sewa kok. Bini tak ada main gitu kan. Segala hiburan tu, seorang perempuan boleh buat isteri kita. Tak percaya kahwin. Nampak? Dialah tempat kita berhibur siang dan malam. Dah kalau puas panggil dia. Main. Nampak? Mam dia boleh main belaka. Main cokok. Boleh? Tak worry. Tak tubik kawan motosikal. Kalau nak kawan, bawa dia. Tak ngaruk sangat. Nak? Dia hiburan itu. Penghibur hati. Penghibur nombor satu. Nak? Kalau ada PC sikit, PlayStation. Main ke bini. Dalam rumah katun, naik dapur. Teboh lah, ketung ketang. Nak, kan suka. Boleh belaka serba-serbi orang puang ni. Dan set lagu suruh dia nyanyi. Yang nyanyi ya. Wajib kena nyanyi, kalau suami suruh. Biar suara macam katuk. Nampak? Jadi tak payah dengar lagu dah. Ni orang puan ni bukan marhang MD. Marhang kita. Nampak? Tak payah dengar dah. CD orang puan nyanyi ni. Panggil bini. Kita nak tidur. Nyamba abang nak tidur. Nak dengar yang nyanyi selagu. Nak? Kita pun letak kepala atas riba dia. Dia pun nyanyi. Ya. Bersatu kita bersatu. Di bawah pemimpin penipu. Kita pun jenaka tu. Tu penghibur kita. Betul tak? Isteri kita lah. Nampak? Jangan dia ni tak berahi nanyi lagu-lagu. Dia berahi jalan tengok orang puang pakai lawa-lawa berahi tengok. Tak ayah bini pun ada. Pakai. Nak pakai gua ni. Kerakan orang leni-leni lah. Kita minat sangat kalau orang puang pakai seluar nampak bunggung puing belakang. Beli seluar pasal malam. Suruh bini pun pakai. Halal. Lagi suci. Nampak? Apa? Tok Bila panggil bini. Main jap. Aku nak suruh mu pakar luar ni. Aku nak tengok budak-budak muda aku gerang tak boleh. Faham? Nampak? Aku nak gendong, aku Tok Bila, mu pakar. Bini kata malu. Malu apa? Wajib kena pakar. Teruk lagi yang masuk. Anda hari punya bocong keh tu, pala, roh, taruh. Nah, biar betul-betul tu beg belakang itu. Nah. Lepas tu dah pakai wak kanya bang. Duduk. Aku nak tulis. Tengok ke atas. Bangun. Pusing. Tunggu. Boleh belakang. Halal. Itu isteri kita. Faham? Halal di sisi syarak. Nak tengok guana-guana. Nak ambil gambar boleh. Nampak? Ambil gambar kali. Jangan. Gambar ke bini. Nampak? Makan gana bang. Nampak? Halal tu. Nah, ambil ni kita ukur lah. Ambil apa-apa. Video boleh. MP4 boleh. MP5 boleh. Oh, serakan laju. Ambil. Kepak. Heborang kita. Nampak? Kita sakit tekak, dia pecek. Kita lapar perut, dia nanok. Baju kita dia basuh. Kita bangun tidur, dia gerak. Kita rasa rimah, rasa boring. Ajak dia pergi jalan. Itulah isteri kita. Semak itulah. Jangan loket. Jangan kedekuk. Kepada isteri kita. Kerana dia penghibur nombor satu kita. Faham? Kalau hak tak ada gelang, beli gelang. Tak ada rata, beli rata. Tak ada subang, tebuk telinga, letak subang. Tak padang subang kecil, tang dengan ring lori sampah. Tak ada masalah. Nah, pasal dia isteri kita, pada kita perhabis fitih ke orang lain. Baik kita perhabis fitih ke bini kita. Betul tak? Dah? Tahi anak kita je basuh. Tahi anak kita je basuh. Anak kita dia tolong beranak. Rumah kita hanya dia tolong sapu. Dah baik pada kita duduk bazir beli mesin jorang apa 12 apa bereng. 500 dia beli gelang pergi ke bini. Suka sikit. Rupuan kalau catu-catu pujuk tak jadi, pergi gelang. Bereng. Nampak? Dia ada kau hari muk dia nak marah kita. Ada tu selih. Dia kata, saya ngajuk. Alah, jangan buat gitu. Maaf. Masa marah, saya minta maaf. Ini abang saya dah cakap. Payah nak jadi. Nampak? Di kedamah, beli hot. Boleh 40 emas. Nampak? Dah banyak mana dalam. Ada 4,000 lebih. Nampak? Yang ni, gata baru. Jadi gitulah. Bagi kita habis fitih benda lain, isteri kita, dialah udung molek pun bini kita. Comel hitam putih apa pun bini kita. Dialah yang melahirkan zuriat kita. Baik kita perhabis fitih ke dia. Beli makanan sedap-sedap, beri makan ke dia. Biar makan banyak, biar kolesterol tinggi. Mati, kita boleh kahwin lain. tunggu aja tu. Dan kata Imam Ghazali, wallahu a'lam. Kalau kita semayang, soalan pertama. Contohnya kat dalam hutang. Lepas tu tiba-tiba tengah semayang ada binatang berbisa seperti ular kala jeking dekat kaki. Wajib berhenti semayang ke guana? tengah semayang. Juga. Tengah semayang dia kata dalam hutang. Lepas tu mari kala jeking. Kala tu kala lah. Jeking tu kala tu lah. Nampak? Ha, dia tu le. Nah? Ha. Orang putih panggil benda? Ha. Still loving you. Faham? Marilah nak kat kaki kita. Wajib berhenti tak semayang. Jawabnya, tak wajib berhenti semayang. Kalau kita rasa mudarat kena ke kita, kita boleh batalkan semayang lari. Tapi kalau tak sampai tangga tu, beranjak saja sudah memadai. Beranjak. Dia lalu kot ni, kita mari kot ni. Faham? Ha, jadi kita semayang lagi ni pula. Eh, tak batal lagi. Tapi jangan banyak benda kita mari kot ni. Ya kot ni tak. Macam kot ni. Kot ni. Kot ni. Kot ni. Kot ni. Tak jadi semayang lagi tu. Faham tak? Ha. Dan lagu mana hak sunat? Hak sunat sekali katok masa kita tengah semayang. Faham? Katakan tengah berdiri. Eh, marilah lipang kat kaki. Duduk. Pada hakiang. Baca petihar tak? Ha, duduk kejap. Puk. Katok sekali. Biar mampu. Nabi kata bunuhlah dua yang hitam di dalam semayang. Ular dan kala jeking. Nampak? Jadi hukumnya, ulama kata sunat bunuh. Sampai Daud Zahiri, dia kata wajib bunuh. Dah sakit, dia puak Zahiri lah. Nah, jumlah ulama kata sunat bunuh di dalam semayang. Nampak? Dah batal tak? Tak batal di sisi jumlah ulama. Walaupun katoknya kali, lepuk, tak batal. Mazhab Syafi'i berlalu sikit, jangan gerok tiga kali berturut-turut. Nampak? Ha. Semayang tu kan? Tapi kita tak mayang. Dah kalau mayang lipang gini. Lipang macam tu ya, baru menetah malam. Nampak tu? Tengah tak imam bau. Nah. Ha. Berdosa tak kalau kita ada orang suruh simpang misai? Tapi suruh cukur janggut. Contohnya saya pelajar universiti kena paksa cukur janggut dalam aktiviti kurikulum. Kalau tak ikut kena tindakan pihak universiti. Citerang, citerang. Ha. Jawabnya tengok tindakan. Tindakan tu kalau mendaratkan kita, maka bolehlah kita cukur ambil kau yang mengatakan makruh. Faham? Ha. Kalau tindakan yang tidak memudaratkan kepada kita, jangan ikut perintah tersebut. Kita duduk dalam negara sekular yang memisahkan agama daripada pentadbiran. Nampak? Memang inilah nasib kita. Di mana-mana pun, jarum sekular menekan akan syariat Islam. Daripada orang yang mengaku Islam sendiri. Mereka ni memang tak suka janggut, tak suka serbang, tak suka jubah, tak suka pondok, tak suka ulama, tak suka, tak suka. Tapi kalau tanya, mengaku Islam. Ni sekular. Faham? Dalam askar, dalam polis, dalam pendidikan, dalam menteri, dalam perlembagaan, habis sekular. Nah, ha. Jadi kita kena tukar lah kerajaan. Bubuh kerajaan yang Islami. Walaupun tak sesempurna kerajaan Islam Madinah Al-Munawwarah, tapi la yudraku kullu. Benda yang kita dak nak capai semua, jangan tinggal semua. Ambil sekadar mana hak dapat. Ya. Ha. Soalan seterusnya. Boleh tak bacaan Quran wak rintung hengsek? Jawabnya boleh. Eh, tak ada masalah. Cuma jangan bunyikan di tempat yang tidak layak dengannya. Contoh dalam tandas. Jangan we bunyi. Jadi kalau kita buat rintung kita ayat Quran, bila nak masuk tandas, silent. Supaya bila ada orang call atau mesej, tak berbunyi Quran dalam tandas. Kemudian apabila dia berbunyi ayat Quran, jangan kita matikan melainkan pada penghujung ayat. Ha, itu kena jaga. Nampak? Ha, ni la'allahum gitu kan. Dah habis dia ayat. Biar la'allahum yuflihun. Nampak? Ha, la'allahum muflihun, supaya mereka menjadi orang yang berjaya. Baru habis ayat, baru cik tekan on. Faham tak? Atau tekan off. Biar penghujung ayat. Oh, payah gitu. Ha, payah gitu buah lain yang senang. Nah, tak payah ayat Quran. Nak buat ayat Quran, mu kena jaga. Dah payah nak reti nanti tengah ayat, jauh ayat kita tak pandai. Nampak? Haa, buat lagu lain. Buat bunyi kambing apa? Beek! Nak bayar. Haa, ada apa-apa. Dah? Haa. Hukum ambil duit ihsan. Sedangkan saya mampu. Dah nak sara diri. Ke patut saya ambil? Untuk orang lain yang memerlukan. Tapi dinafikan hak mereka. Ha. Jawabnya, kalau wa'i syar itu orang susah, maka kita orang senang, tak boleh ambil. Nampak? Untuk diri kita, ambil untuk orang lain boleh. Nampak? Umur-umur kita sekali ambil wa'i syar. Ha, ni baru cobok. Malu rohong muka aku. Tapi bukan hak kita, hak tok saudara kita. Tak air dulu kau pergi ambil, dah orang dah jalan. Dah boleh jalan, jadi dah tak apa, tak apa. Dah boleh jalan, suruh kita pergi ambil. Kita pergi ambil juga lah. Kita tanya dah kat masa ni tak ada orang. Dia kata pukul siang tak pergi ada orang. Wih surat ni bukan nama kita, nama orang tu dengan IC dia. Nampak? 200 ya. Dia jabat lah. Dah masuk menuh orang. Ustaz Waisang lah. Dan dia tu. Allah. Muka macam itu. Tapi jangan untuk kita yang senang. Tak boleh. Untuk orang susah boleh. Neh? Kerana wang tu wang rakyat. Bukan wang JKK. Neh? Wang tu wang ibu bapa kita yang susah. Jika orang pasir sampai berita wajib tak kita siarkan. Jangan. Dah orang pasir. Allah kata fatabayyanu. Kena siasat tu. Neh? Haa. Lening kalau berita kak, keluar waktu berita, separuh lebong. Nak? Ha, separuh lebong. Berita dunia pun lebong, berita dalam negara, ha, betul-betul kak, berita belanggar lah. Nak? Ha, berita aksiden belanggar, betul-betul. Neh? Ha, kalau cerita politik kak, ha, banyak lebong. Neh? Ha. Saya dengar ceramah mengatakan wuduk yang diambil untuk mengaji tak boleh diguna untuk dibawa semayang. Walaupun ia belum batal. Tolong ulas. Jawabnya, ya. Betul-betul juga. Ada disebut oleh ulama-ulama fiqh. Soal, apabila seorang mengambil wuduk tetapi dengan niat hanya untuk mengaji Quran atau menyentuh Quran, maka wuduk itu tidak boleh dibuat sembahyang. Ini satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan inilah pendapat yang muktamad. Walau bagaimanapun, ini adalah ijtihad sahaja. Kalau kita ikut pendapat yang lain, hukumnya tetap boleh semayang dah. Kerana tiap-tiap kita ambil wuduk, maknanya terangkat hadas kecil kita. Walaupun niat kita tak ingin kita nak baca Quran saja, neh, boleh juga buat semayang. Dan ni, hak ni yang muktamad di sisi mazhab. Ha, jangan balas ustaz tu kata ni betul tu. Neh. Ha. Patut tak salah niat-niat nak ambil wuduk nak ngaji Quran saja. Niat mengambil wuduk saja sudah biar umum gitu. Atau niat akad hadas kecil biar semua benda boleh buat tanpa khilaf di sisi ulama. Apa hukum bila bini tak mau pulang rumah mertua kerana mertua selalu cakap perkara sakit hati dan menuduh perkara yang bukan-bukan pada isteri dan suami ikut kehendak isteri? Bini kita tak mau balik rumah mak kita. Sebab mak kita ni cakap huduh-huduh semua. Duk kutuk ke bini kita. Tak apa ke bini kita tak balik rumah mak kita, tak apa. Nampak? Sebab kita tak boleh paksa isteri kita, dia ni pergi kepada orang yang menyakitkan hati, tak boleh. Ada pun kalau tak nyakit hati, wajib kena ikut suami. Mak dia tak nyakit hati, mak dia diam je. Dia tak mau balik, ikut suami. Haram, derhaka namanya. Tapi kalau ada uzur, boleh. Nampak? Boleh. Adik-beradik itu kak. Adik-beradik dia, dia tak mau balik. Rumah abang ipar, kakak ipar dia katakan. Kau duduk di gong pok jing. Kakak kita, pasal apa? Mulut jahat. Memang mulut jahat sungguh. Maka isteri kita tak berdosa, tak naik atas rumah, duduklah kereta saja. Faham? Neh? Ha, kerana kita tak boleh paksa isteri kita semua benda. Yang kita boleh paksa benda yang tidak menyakitkan hati dia dan benda yang harus pada syarak. Neh? Ha. Dalam beberapa siri kuliah ustaz ada mengatakan bahawa orang perempuan dalam haid boleh datang masjid pada hari raya. Adakah mereka datang untuk solat atau sekadar untuk mendengar khutbah? Kerana bagaimana kita ketahui perempuan yang dalam haid haram untuk mereka solat dan dilarang berada dalam masjid? Minta penjelasan. Ha, dia ni tak dengar berhabis mulai. Dia kata, dengar kita mengajar, perempuan haid boleh datang ke masjid pada hari raya. Ha, jadi dia muskilkan. Bapa kita kata perempuan boleh mari sejid hari raya, semayang raya. Sedangkan perempuan haid tak boleh semayang. sedangkan perempuan haid tak boleh masuk dalam masjid. Jawabnya, perempuan haid boleh masuk dalam masjid tapi tak boleh hinggap. Itu sah betul, bukan tak boleh masuk, boleh, tak boleh berhenti duduk jalan. Yang kedua, perempuan haid memang haram semayang dulu, kini dan selamanya. Yang ketiga, datang ni bukan masuk dalam masjid, duduk di luar untuk mendengar khutbah dan mendapat keberkatan solat Aidilfitri atau Aidil Adha. Yang keempat, bukan kita ngajar suruh orang puan mari. Nabi sabda dalam hadis, suruh orang puan hak haid pun suruh mari juga. Sabda Nabi, bukan kita kata. Faham? Eh? Kelebihan solat raya ni, sehingga Nabi perintahkan kaum perempuan yang suhaid pun, yang period pun, mari juga. Faham mari tu kan mari semayang. Mari dengar luar ramai-ramai. Faham? Ha. Apa itu fahaman wa'abi? Golongan mana menganut fahaman ini? Kenapa golongan ini menganut fahaman ini? Dikatakan keluar pada Islam, siapa anggap ini bermula dari Arab Saudi. Ramai ulama terlibat dengan fahaman ini. Setengahnya jemput oleh kerajaan Malaysia itu beri kuliah dan ceramah. Wahabi-wahabi ni ambil di perkataan Muhammad bin Abdul Wahab. Macam Syafi'i mazhab kita, nama dia bukan Imam Syafi'i. Nama dia Muhammad bin Idris. Nah, Muhammad bin Idris. Lepas Idris, saya lupa. Bukan Yusuf. Muhammad bin Idris, saya lupa. Syafi'i ni ambil daripada yang nombor 9. Syafi' Tok Nyang yang ke-9. Daripada tu dapat apa benda ni? Nama Syafi'i. Imam yang kelima, Imam Syafi'i. Neh, Wahabi ni ambil daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Neh, jadi Muhammad bin Abdul Wahab, dia ada satu firqah yang dia ni anti kepada perkara-perkara khurafat yang banyak berlaku di Arab Saudi masa tu. Tapi yang kedian ni, Wahabiyah ni, dia ekstrim. Akhirnya menjadi satu golongan yang tak mau ikut mazhab. Dia bukan kafir tapi tak mau ikut mazhab. Neh, dia ijtihad juga. Jadi kita letak dari satu mazhab yang dhaif di sisi ulama muktabar. Itu saja. Neh, kerana pandangan-pandangannya walaupun kita nampak macam gagah, sebenarnya dhaif. Tempat sandarannya umpamanya dalam bab takhrij hadis. Syekh Albani. Albani ni memang sandaran orang Wahabi dalam menentukan hadis sahih atau tidak. Albani ni sendiri telah dipertikaikan oleh ulama seluruh dunia dengan sebab banyak melakukan kesilapan dalam nak mengesah atau meletakkan akan status hadis. Dalam kitab dia sendiri pun, yang kita ada kitab rumah ni, kitab Albani, satu kitab ni dia kata hadza hadisun sahihun, kitab yang lain dhaifun. Dalam kitab ini dia kata dhaif, dalam kitab nu dia kata la ba'sa bihi. Jadi dia sendiri pun bercanggah dah. Sebab tu pandangan Wahabi ni dari bab dalam sandaran hadis terang-terang dah bermakna lemah sangat. Neh, tapi oleh kerana dia kuat tak dengan bayaran gaji, maka dia kuat main piti. Nampak batu di Fatani ni dibuka pondok Wahabi. Siapa pergi dengar 20 riyal. Tok guru 10-10 ribu boleh. Neh, main tok guru 10-10 ribu. Jadi kuat main piti. Neh, agak ekstrim. Wahabi bukan Hambali. Hambali tak baca kuno, tapi orang Syafi'i baca kuno, dia tak kata apa. Dia faham dah khilaf mazhab. Wahabi kalau kita baca gunung, nah, dia kata bida'ah dalalah. Dia baca depan dia di Mekah, dia tanya kepala sembang lorakan kita. Nah, itu ekstrim. Jadi baik kita ikut ulama yang muktabar, Syafi'i, Hanafi, Hambali atau Maliki. Apa hukum buat bisnes dalam internet? Kadang-kadang sampai RM20,000 sebulan untung. Jawabnya, internet tak ada hukum. Nak tahu hukum benda bisnes kita buat. Kalau bisnes kita haram, tak nanti lah internet, luar pun haram. Kalau bisnes tu halal, halal. Faham? Macam bisnes pengiklanan sekarang, banyak dalam internet. Siapa yang ada blog, ada website. Nampak? Macam saya ada website. Banyak company yang email nak masuk. Tapi kita tak setakat ni tak lagi lah. Tak beri kebenaran seorang pun lagi. Neh, yang hantar iklan dalam website kita. Kalau kita benar, banyak dah boleh bitih. Neh, tapi sibuk sangat. Tapi nak khabar dalam masalah iklan, dia mengaut keuntungan. Kita ada blog, kita benarkan satu company, iklan company dia tu dalam website kita. Hukumnya tengok dulu ulama kata. Kalau company itu jual benda yang halal, syarat pertama lulus dah. Syarat yang kedua, tidak ada tipu daya dalam bab pembayaran. Yang tiga, bayaran tepat sebagainya dalam perjanjian. Maka hukumnya halal di bisnes lagu tu. Ha. Jual beli dalam eBay harus pada syarat. Walaupun atas dasar maknanya lelong. Nah, ha. Ha, maknanya kita tak 1000, kan tak 1500. Orang tak 1800. Ha, 1800 benar boleh beli barang tu. Halal pada syarak. Ini telah dipatua oleh ulama-ulama mutakhir. Yang haram macam haram hak luar ni ya. Negeri hak luar Arab. Haram. Ada kait dengan Arab dalam haram. Ada kait dengan judi. Haram tak? Nak? Ha. Ataupun promote orang. Promote orang, orang kena bayar. Bayar yuran RM20. Kita duduk datang. Patut RM20 kita boleh 8%. Kalau gitu haram. Kerana orang bawah duduk support kita dengan piti. Hak tu baru haram. Ha, niaga atas angin gitu. Soalan seterusnya. Betul ke tak solat di akhir waktu malaikat ambil amalan kita kena sekat dari soal penjaga langit sebelum sampai amalan itu kepada Allah? Menurut satu riwayat, bila kita semayang lewat, pahala semayang kita dibawa ke langit. Kemudian ditanya oleh malaikat penjaga langit, kenapa dia semayang baru ni bawa naik? Kerana si pulang ini semayang lewat. Walau bagaimanapun ini tidak menafikan dapat pahala. Cuma pahala kita sikit. Orang semayang awal waktu boleh 100 riyal, kita boleh 15 riyal. Ha, gitu dah pasal semayang ujung waktu. Sebab tu jangan sampai waktu tahrim. Semayang ni dia ada waktu fadilah, ada waktu jawah, ada waktu ikhtiar. Tak, ada waktu karahah, ada waktu haram. Waktu haram ni tak ada hasil ka'at, orang pun bang asur. Allah, aku semayang pada zuhur, akbar, gambar Allah, akbar, asur tu, haram. Nampak? Dekat nak masuk waktu asur, atau dekat nak masuk waktu maghrib, oh, kat ketujuh dah. Tapi 20 minit lagi, makruh waktu tu. Kalau kita tubik luar petang, matahari kena muka, tak pedih muka. Kalau 5:30, panas lagi muka. Walaupun asur, pak suku. Asal pak suku kita tubik 5:30 matahari bahan di telinga panah. Panah tak? Ha, tak makruh ni. Tapi kalau mata telinga kita, muka kita kena matahari petang, tak panah tau. Macam waktu 6:40. Nah, umpamanya. Tak panah tau kulit. Bila gitu, makruh. Dekat nak ban dulu, baru nak akak tak biasa. Haram. Kalau sengaja, bangun tidur tak apa. Eh? Ha, bangun tidur. Bila tidur? Minggu lepas tidur. Bangun tak bangun minggu ni. Orang nak bas garik tu. Kita pun akak takbir mayang asur. Tak harap pasal baru bangun. Jika seorang suka buat amalan sunat zikir solat duha, tapi tak pernah tinggal amalan tersebut, tapi dia sokong orang zoling, Tuhan terima tak amalan ni? Haa. Ni pasti lah ke ni? Tengok orang surah ramai orang mari. Ripuk suruh rapah surah. Macam-macam peseng lah ni. Nah, ha, suruh tutup sejik, suruh tutup. Ha, ni pok-pok ni belaka ni. Pok-pok Barack Obama belaka ni. Nampak anti-Islam. Nah, ngaku Islam tapi tengok orang ramai pergi surai cari selih. Dia cari selih, tak tukar nama lagi. Cari selih, tidak ada surat CS. Dia cari selih, tak ada baik tu. Macam-macam. Nak suruh surat tu, orang tak pergi mengajar tu. Nampak? Ha, ni orang benda yang panggil. Ha, ni munafikin. Nampak? Hak ni kira hak paling bawah sekali dalam neraka jahanam. Kalau mati, tak boleh menawar, jangan pergi kubur. Golongan-golongan yang kalau tengok ramai orang pergi dengar, dia nak kacau supaya tutup surat. Faham? Ha, ni kalau mati, tak boleh menawar. Dan jangan pergi kalau dia mati di kubur. Tuhan kata, wala takum ala qabri, haram mungkin tengok kubur dia masa dia mati. Kerana hak ni, tapi munafikin tu dah. Walaupun ke Mekah, walaupun puasa bulan Ramadan. Ha, ni kita bimbang amal ni. Neh? Ha. Hak ni dia sokong. Dia orang zalim. Apa dia sokong? Kerana dia kata boleh bitih, boleh basikal, boleh masuk jambang. Kalau gitu ni orang fasik. Nampak? Tapi semayang duha dah tinggal. Semayang duha dia boleh 10 riyal. Tapi dia sokong orang zalim, dia hutang balik 1 juta riyal. Maka jawabnya masuk neraka kerana besar lagi dosa sokong orang zalim daripada solat duha dia. Nampak? Ha. Soalan seterusnya. Berdosa tak jika meletakkan syarat pada suami ini menyatakan kalau nak kahwin dua kena cari perempuan mengaji pondok dan tak mahu perempuan yang sosial. Ha. Boleh tahan sikit kalau main gitu. Ni dak uri rasa. Aku dak uri. Ha, main gitu payah juga kita. Apa? Oh, yang boleh ha. Boleh. Ambo. Ha. Boleh ha, dah. Boleh ha, boleh ha. Abang uri 1000. Ambo. Oh, puan. Nak. Ha. Gitu tak mau dia. Padahal dah buat cetong lah dia tu. Neh. Ha. Macam ke robot urut dah nyanda. Nampak dapur. Ha, tapi dia tak boleh. Rupan kalau bak nikah lagi lain. Majoriti memang maruh. Nampak? Memang maruh. Dia sakit tu maruh ni. Dia sakit dah. Perak tarik kantor dah. Dengar laki nak nikah. Oh dah boleh. Dah ui. Padahal dia sakit berat lah. Mati bangun muda. Kau kan main rupan. Orang dia baca Yasin banyak. Bini mati dia baca Yasin. Nampak? Ha. Dengar tukang mandi tu kan bisik ketuk laki dia. Tak apalah. Cari orang lain. Bangun bini. Apa benda? Ha. Bangun. Faham? Nah, kan awak guna dengan puan. Besar pahala bila solat berjemaah duduk di sah yang pertama. Kerana kalau yang pertama bagi perempuan, adakah sama dengan laki-laki? Ya, sama. Apa tanya dah ulama. Dah orang laki duduk depan, takkan orang perempuan nak duduk depan. Tak, nama sah pertama. Jawabnya, kalau orang perempuan duduk dalam tabir yang tak campur dengan orang laki, maka depan lebih utama. Tapi kalau dia campur dengan orang laki macam belakang tu, tak ada kat benda. Maka soh pertama dia belakang sekali. Paling belakang lebih abor. Paling belakang lebih abor. Neh, ha, dia balik gitu. Soalan seterusnya. Boleh tak mas kahwin kita pakai dinar emas? Satu dinar berapa ringgit? Dinar wajib kedok adalah masa nak akad nikah. Dia nak nikah pakai dinar emas. Tak ada masalah. Mas kahwin ni ialah harta yang laku. Harta yang laku ni dalam dinar emas laku. Laku asah. Nak. Benda yang laku. Kalau baju selah. T-shirt selah. Harga RM10. Eh pasal malam. 5 ekor jujur. Eh, Power Ranger. Laku. Sah jadi mas kahwin. Baju dia kerak dua. Tak boleh pakai ada sebelah. Nak. Tak boleh ambil nafak. Ha? Tak sah jadi mas kahwin. Burung dan ni pula. Nampak? Tak ada masalah. Ingat, mas kahwin bukan mesti mah, bukan mesti fitih. Mas kahwin harta yang boleh diguna pakai. Luar dalam so, mas kahwin. Beli sekotok, terima harta, mana mas kahwin? Sekotok beli. Nampak? Terima pun akan. Aku nikah akan nikah, wahai mamak bin Sa'id. Nah, ha. Dengan Samek bin Tidolah, dengan mas kahwinnya. 3 helai seluruh spender. Faham? Ah, so tak ada apa-apa. Pasal boleh makan. Boleh makan. Ah, tu nak faham. Jangan nampak fitih. Harta. Beras kilo. So, mas kahwin. Beras 3 otih. Tak so, 3 otih tak boleh menanam. Selipar Jepung. Beli pasar malang. RM1.9. Sepasang. So, mas kahwin. Sebelah. Kasur kelak. Harga 200. Tapi sebelah. Tak so, mas kahwin. Kerana sebelah tak boleh makan. Melekang. Mengati laki-laki. Kaki sebelah. Faham? Hmm. Lepas tu kena sebut ke mana? Sebut, tak salah sebut ringgit, sebut dinar. Dinar emas tu 10. Ha, 10 kan? Dengan emas kahwinnya, 10 dinar emas. Tak salah terjemuh. Ha. Habis mayang saya ragu tentang jumlah rakaat. Macam tak cukup eh. Perlu, apa perlu saya lakukan? Jawabnya, tak lakukan apa-apa. Nampak? Sebab salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngak je mari. Kira aku semayang tiga saat ni. Ha, kalau sok gitu, tak payah buat semula. Itu mainan saja. Dan yang kata kena ulang balik walaupun salam dah, jika yakin. Ha, baru buat semayang semula. Nampak? Lepas assalamualaikum, yakin. Memang tiga kan semayang lah. Nampak? Ha, kalau yakin, wajib ulang semula. Ingat, selepas salam, syok dan ragu tidak memberi kesan apa-apa lagi. Nah? Boleh tak qada semayang isa dalam waktu asur? Atau dalam mana-mana solat? Jawabnya, boleh di sebarang waktu. Mayang subuh, qada subuh dalam asur, qada asur dalam luhur, qada garik dalam isa, qada isa dalam subuh. Boleh berlaku. Lesen so qada ni. Nah? Ha, tak ada masalah. Macam mana niat akikah untuk anak laki-laki? Masa kita beli kambing atau masa nak sembelih itu, inilah binatang akikah untuk anakku sipulang-sipulang kerana Allah. Berke bagian binatang akikah untuk laki-laki, afdal dua ekor kambing untuk laki-laki. Kalau seekor, sudah cukup sah. Macam mana cara paling afdal nak urus daging akikah? Iaitulah dimasak dan dihantar ke rumah orang-orang, jiran-jiran tetangga. Masak, buku atau rumah itu. Yang kedua, afdal masak, panggil ramai makan rumah. Bapa mana lebih atau dengan panggil makan rumah? Lebih atau. Kalau atau, semua boleh makan. Dan kalau panggil, ada orang tak boleh mari. Nampak? Ha? Tak ada kenderaan. Waktu anak sekolah, tak boleh mari, tak boleh makan. Kalau pergi atau, semua boleh makan. Atau jangan atau dengan makuk. Bubur dalam supi. Atau dengan makuk, tak balik dengan makuk-makuk. Hmm, banyak lagi. Sikit lagi dah. Bismillah suku lah. Seorang ustazah kata dalam TV, orang wanita mengalami perubahan fizik tempoh untuk suci dalam 10 hari, dalam sebulan. Bermakna dalam sebulan, haid 20 hari. Betul ke tak? Adakah hari 20 hari itu ijma ulama? Dia kata ada doktor beritahu perempuan boleh berubah cara kitarang ni. Jawabnya tak betul ustazah ni. Nah? Ha. Sebab paling lama haid 15 hari saja, tapi ustazah ni kata 20 hari haid. Nampak? 20 hari bukan haid dah. Lebih pada 15 hari istihadah. Eh? Learning ni kita ukur ni, kita tak tengok ulama, kita tengok patut tubik TV dah. Tubik TV biar alama pun. Nah, ha, biar baharambang pun orang pakai. Ha, ni musnahnya umat Melayu akhir zaman. Ha, bukan nak kata dalam TV tu salah belaka. Tapi kalau dalam TV kau, dia kira autoriti dia tinggi dah. Nah, cakap membur pun, ha, ni hebat, ni betul, ni comel. Ha. Dalam hadis saya ada jumpa orang makan riba, solatnya tidak diterima. Betul ke? Jawabnya betul. Tapi bukan orang yang meminjam, orang yang makan riba saja. Adapun orang yang beri pinjam, orang yang beri pinjam, buat hutang riba, macam tu kita yang berhutang rumah cara riba, hak tu tak masuk. Hak tu la'anallahu akila riba wa mu'tilahu. Mana bok kena laknat. Adapun yang semayang tak terima, tuan bank, tuan marah. Tuang alung, tuang seti. Kerana dia makan hasil orang. Ya? Kerana tu makan hak haram. Kita bukan makan hak haram. Hak tukar pinjam ni. Kita bersekongkol buat benda yang haram. Tak makan, maka berdosa besar. Hak tukar makan, dosa besar dan solat tak diterima. Saya nega alat kati mutusika. Adakah zakat kenakan atas keuntungan setelah jarak gaji pekerja dan sewa? Ya. Adakah zakat dikenakan kata jumlah nilai barangan yang ada dalam kedai? Ya, pada akhir tahun kita kira zakat. Jika tahun pertama tiada hasil yang tokeh telah ditolak gaji pekerja sewa, mana pula takkan barang-barang kati ada dalam kedai? Jawabnya, tidak dikira kerana barang itu tidak berpusing. Neh? Ha, jika barang tak laku, adalah kedai, congok situ. Tak nega, tak gerak pun, tak congok tu pula kira. Tak lah. Neh? Ha, dia biar ada keuntungan. Ha. Soalan seterusnya. Apa hukum jika kita berkabung selama sebulan? Sah tak jika menazar cukup kepala? Ha. Jawabnya haram kita berkabung lebih pada 3 hari. 3 hari, 2 hari, 1 hari boleh. Benar berkabung 3 hari ni bukan wajib. Harus. Contoh pak kita mati, kita pun kabung 3 hari. Apa makna kabung? Kita berduka cita. Lagu mana? Kalau jual tutup kedai 3 hari. Faham? Ha, kalau biasa pakai janggut tak mau, pakai baju biasa tak pakai janggut 3 hari. Kalau biasa tubik umur-umur petang-petang tak tubik 3 hari. Tu pagi kabung. Nah. Tak lebih 3 hari dah. Masuk hari keempat haram berdosa besar. Nampak? Tak jual lagi tak apa hari keempat, tapi tak jual bukan kerana kabung pak mati, kerana barang tak cukup lah kedai baru boleh. Nah. Semua orang mati gitu. Melainkan suami mati bagi isteri 4 bulan 10 hari kabung. Hak lain jangan lebih 3 hari. Pak kita mati, anak kita mati, tok mulu mati, JKK mati, raja mati, menteri mati, Najib mati, Anwar pun mati juga. Nampak tak? Ha. SK pun mati. Tak kira lah siapa mati, kakak ipar, tok besang. Lain pada suami mati 3 hari. Lebih Nabi kata la yahillu, hukumnya haram berdosa. Soalan seterusnya. Kau tadi jawab lagi, kau bini dia suruh cari orang pondok ni. Jawab lagi ha. Mu punya pasal. Jawabnya isteri tak wajib, tak isyarat seorang isteri tidak bernilai di sisi syarak. Faham? Isteri hanya penasihat. Kalau suami dia tak mampu kahwin seorang lagi, nasihat dah dia. Nampak? Jangan teruskan hajat. Nampak? Ni nak beli beras pun tak cukup pitih, mu nak nikah seekor lagi. Nampak? Ha, molek kata gitu. Sedar diri ke abang weh, ha, kata gitu. Tu hak seorang isteri beri nasihat. Tapi kalau abang nak nikah, saya beri syarat. Syarat itu lara, tidak diterima syarat. Faham? Melainkan nasihat, kalau nak kahwin, kahwinlah perempuan yang baik-baik, yang boleh jadi madu saya, saya boleh tupam teduh. Ha, tak apa kau. Nah, tak apa gitu, tapi bukan syarat. Kerana suami tidak disyaratkan ada persetujuan isteri pertama untuk kahwin. Nampak? Neh. Dan leni dah jabat agama buat ah. Jabat agama buat bukan syarat sah tu. Kalau kita kahwin pun sah juga. Jabat agama ni untuk maslahat kita saja. Kerana ramah sangat kahwin lebih pada seorang padahal tidak beri nafkah. Nak beri tak ada pitis. Kerana lagak je besar, barang tak ada. Tak. Jadi jabat agama buat tu boleh tak. Mu nak kahwin isi borang tu. Gaji berapa nak kahwin seorang ni? Nah, kita tulis itu 2009 balik awal. 4000 boleh kahwin dua. Nak kahwin 3 6500 sebulan. Nak kahwin 4 12000 sebulan. Ya, berapa buat gitu? Islam tak benar. Islam benar untuk maslahat isteri supaya tidak terabai. Ramai sangat gaji 800 eh nak bini dua. 800 duduk sekor dah cukup makan kedara. Nampak tak? Ha, jadi terabai nafkah. Nak ada berasa nak pitih beri. Anak nak sekolah tak ada pitih nak beri. Nak bayar peksa apa semua. Nak bini sangat. Nak jadi jabat agama buat tu molek dah. Neh. Ha, sebagai nak jaga maslahat keluarga tak terabai. Kerana ramah sangat kau hak poligami padahal tak beri nafkah. Bukan sama beri. Dia tak ada pitih. Nak bahasa angin tinggi. Nak. Ha. Dah ketua pos master. Suar sekali ya pejabat pos. Seorang ni bini. Posmen. Pak. Nampak dah. Dah 1,100 boleh. Nah, dah obat ni tak bayar, tak bayar, tak habis bayar ni. Kekal dia anjing, posmen. Nah, bini pak nak tanggung gua ni. Yeah. Boleh tak kita sambut perayaan hari ibu? Yang disambut hari Ahad minggu kedua. Jawabnya haram, syirik, dosa besar. Hari ibu ni hari kapil lah nak. Berapa kali nak kabar lah ulama' daripada dulu tu. Hari ibu ni hari kafir laknat. Nampak? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut ni. Jejak lakon setan. Hari ibu dipanggil Mother Day. Dia ada kait dengan hari Mother of Church. Mother of Church ni maknanya kuasa terbesar di dalam gereja. Nampak? Diberi kehormatan pada seorang perempuan. Dipanggil Mother of Church. Ambil daripada Virgin Mary, Siti Maria. Nampak? Ha, dia siap minggu kedua bulan April sambung. Ha, tu hak zaman dulu, zaman gelap. Hak zaman pertengahan ni bermula pada abad yang ke-19. Nampak? Mula start awal 1600. Senyap. Lepas tu abad ke 1600 ni dia orang apply dengan gereja, dengan kerajaan. Minta jadikan hari ibu sebagai hari cuti umum. 1800 lebih minta pula sekali lagi supaya gereja seluruh dunia istiharkan hari ini hari perayaan dalam Kristian. Ha. Ha, 1862 tak silap pada tahun 19 50-an barulah diluluskan di Amerika sebagai cuti umum. Nampak? Jadi dirayakanlah dengan sehebatnya, menanglah puak-puak Mother Day ni. Jadi hari ibu dikira dalam negara Kristian hari cuti seluruh negara Kristian. Nah, maka sebab tu haram kita sambung. Nah, sebab orang Kristian dia akan buat mother cake, cake ibu, dan beri ke mak. Setahun sekali we cake ke mak. Islam aja ada masa pergi rumah mak atau pulut panggang. Bukan mother day sahaja. Bila kita ke lapangan, jenguk ibu. Bila ke lapangan, jenguk ibu. Jadi hukumnya syirik dan haram. Tapi oleh kerana Melayu ni Melayu haprak, gaya orang semua dia nak belaka. Cina, kita pergi di Beijing, dia tak akan sambut perayaan di Paralim. Betul tak? Orang Jepun tidak akan sambut perayaan awal Muharram. Pasal dia tahu ni orang Islam. Orang Mexico, dia sambut hari Christmas. Dia tak sambut Maulidur Rasul. Ha. Orang Kanada tak sambut Tai Pusang. Cuh wanya pegang jalan. Tak ada. Nah. Dia berada raya masing-masing. Bangsa Melayu hak bahnu ni saja serma raya dia nak ke dia belaka. Betul tak? Raya Christmas dia raya tak. Raya di Bali dia pak raya. Christmas Merry raya. Nampak? Ha. Hari gawai nak raya. Baru ni buat pesta boleh? Hak siang hak main simbuh air. Hak tu untuk agama Buddha di Thailand. Wak mari buat di Perak baru ni. Ha, simbuh air ramai-ramai biar jalan. Ha? Padahal dalam kalendar Buddha sebagai hari cuti umum di Thailand untuk agama Buddha. Malaysia ambil etek jadikan sebagai hari perayaan dalam Malaysia. Bangsa paling haprak atas muka bumi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na wa 'allimna wa alimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.